Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamul anbiya wa afdhalul mursalin wa ala alihi washabbati ajmain. Yang saya hormati orang tua kita semua, Bapak Saiful Hamid atallahu baqaah, mudah-mudahan umurnya panjang sehat. Sayyidati wa sayyidati hadirin, setelah Nabi Muhammad berdakwah 10 tahun dapat pengikut 120 orang. Masih banyak pengikutnya Nabi Musaddiq 48.000. Saya selalu menghadiri majelis ulama, ya majelis para kiai. Tapi kemarin, minggu kemarin, saya menghadiri majelis Ambiya, majelis para nabi-nabi. Bercanda, bercanda. Mendapatkan pengikut hanya 120. Bahkan mencapai puncaknya ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada Rasulullah ketika sudah mencapai 10 tahun. Ketika sudah selama 10 tahun, baik internal maupun eksternal. Eksternal orang-orang Quraisy sepakat tanda tangan membaikot Bani Hasyim. Seluruh keluarga keturunan Hasyim ibn Abd Manaf, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung, baik yang masuk Islam atau tidak masuk Islam, semua dibaikot, putus hubungan. Tidak ada tukar-menukar, jual-beli. Tidak ada hubungan, tidak diikut sertakan musyawarah, rapat, atau apalah, pun putus. Bahkan mereka diusir dari rumah, kemudian bertempat di jurang Bani Syi'ib Amir. Jurang yang masih angker, hidup di kemah dengan beralaskan tikar. Tahun pertama dalam pembekotan itu, istri tercinta Rasulullah yaitu Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid Al-Asadi radhiyallahu anha meninggal wafat. Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya yang paling setia, sekaligus istrinya dan bendaharanya. Saya juga ingin cari istri yang jadi bendahara sekali. Tiga bulan kemudian pamannya Abu Thalib yang selama ini melindungi, membackingi, membackup, mensupport, walaupun beliau sendiri tidak masuk Islam, tapi melindungi keponakannya itu dari apa, perbuatan orang Quraisy yang akan membahayakan keponakannya, sehingga Nabi Muhammad kehilangan pendukung, pembela, kehilangan backing istri dan paman. Tahun ketiga, nah selama dalam pembekotan itu ada sebagian orang Quraisy yang kasihan kalau malam-malam mensuplai makanan malam-malam, tapi mensuplainya bukan gratis, ya jual beli, maka disebut suqul lail, pasar malam. Ada suqul lail yang depannya Mas A itu, depannya Mas A itu namanya suqul lail, pasar malam, bukan pasar malam bazar hura-hura, tapi sebagian orang Quraisy kasihan kepada Bani Hasyim yang lagi di baikot, dikirim bahan makan waktu malam setelah Abu Jahal dan teman-temannya tidur. Tahun ketiga rupanya ada sebagian orang Quraisy yang kasihan Bani Hasyim kurus-kurus di baikot itu. Kita semua gemuk, Bani Hasyim kurus. Bukankah kita semua juga sama-sama Quraisy? Apalagi kertas tanda tangan kesepakatan baikot itu mulai dimakan oleh rayap. Mereka juga mulai, wah ini berarti Tuhan tidak ridho, kertas perjanjian yang ada di Ka'bah dimakan oleh rayap. Akhirnya setelah 3 tahun Bani Hasyim dilepas dari isolasi di Syibani Amli. Nabi kemudian mempunyai ide, kalau di Mekah rupanya tantangannya berat, permusuhannya berat, sudah dibenci oleh seluruh orang Mekah. Coba saya mau dakwah ke kota lain. Maka Nabi mencoba dakwah ke kota Thaif. Kota Thaif itu 80 km sebelah selatan Mekah. Di sana sukunya namanya suku Bani Thaqif. Kepala sukunya namanya Abdu Yalel. Abdu Yalel itu kepala sukunya. Nabi Muhammad berangkat dengan membawa teman satu orang yang tadinya budaknya Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Muhammad dan oleh Nabi Muhammad dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan, yaitu Zaid ibn Harithah. Nanti ada kaitannya dengan pengakuan Musaddiq nanti. Berangkat ke Thaif dengan membawa teman satu orang, enggak usah repot-repot bikin tim sukses, tim apalah. Karena kita bikin organisasi pengurusnya 80, 150. Islamkan orang satu aja enggak, malah bertengkar terus. Kalau ini tidak, Nabi Muhammad berangkat sendirian. Kayak Sunan Gunung Jati, Syarif Jatullah ketika mengislamkan Jawa Barat sendirian. Enggak usah bikin tim, sendirian. Syarif Jatullah itu mengislamkan Jawa bagian barat, bukan Jawa Barat, Jawa bagian barat, Islam semua oleh satu orang, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, tanpa ada tim sukses, tim humas, tim pendanaan, tim apa lagi, penasehat, Dewan Syariah, Dewan sebagainya. Di Thaif satu bulan, Nabi Muhammad tinggal di Thaif satu bulan dakwah. Tidak satu pun ada orang Thaif yang menerima dengan baik. Tidak satu orang pun yang membuka pintu menerima dakwah Muhammad. Bahkan lebih dari itu, setelah satu bulan Nabi Muhammad diusir dari kota Thaif, disumpah-sumpahin dengan ucapan yang kotor. Lebih dari itu lagi, dilempari dengan batu sambil berdarah-darah. Dalam Barzanji disebutkan, wa amma Thaifa yad'u Thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa aghraw bihi as-sufaha'a wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badhiyah wa ramawhu bil hijarati hatta quddibat bid dima'i na'la thumma 'ada rasulullah sallallahu 'alaihi wasallama ila makkah hazina فسألَهُ مَلَكُ الْجِبَالِ فِي إِهْلَاكِ أَهْلِهَا ذَوِي الْعَصْبِيَّةِ فَقَالَ إِنِّي أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَتَوَلَّى عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيمَ بِعَرْضٍ شَدِيدٍ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيمٍ. Suka berjanji enggak? Kalau enggak suka saya pindah ceritanya nih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu kitab Barzanji itu riwayat Nabi Muhammad yang dikarang oleh Abu Ja'far al-Barzanji dari Turki dan dihadiahkan oleh Khalifah atau Sultan Sulaiman ke Raja Malikus Saleh, Raja Samudra Pasai. Kitab Majmu'ah Syarifah itu ada Barzanji, ada Deba, ada Burda, ada apa, dan dibalas satu perahu, satu kapal rempah-rempah oleh Raja Aceh Malikus Saleh. Dan Barzanji itu dilombakan di sana di Turki. Beberapa tulisan para ulama, para pujangga yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad, Barzanji mendapatkan hadiah yang paling bagus bahasanya dan paling simpel, mudah dihafal. Baca Barzanji paling mudah dihafal. Kalau anaknya kiai rata-rata hafal. Dan anaknya kiai itu rata-rata gemuk, kalau kasih makan berkat terus. Berkat itu jangan sembarangan, segala macam ada. Daging, ikan, udang, kentang, pisangnya, buahnya, nasinya, ayam. Duh. Pokoknya anaknya kiai gemuk-gemuk seperti saya ini. Kalau anaknya bukan kiai kadang kurus. Wa amma Thaifa yad'u Thaqifan. Rasulullah menuju ke kota Thaif dakwah pada Bani Thaqif, suku Bani Thaqif. Falam yuhsinu bil ijabati qirah, tidak satu pun yang menerima dengan baik. Wa aghraw bihi sufaha awal abida. Anak-anak muda preman-preman dikumpulkan, kemudian mencaci maki Rasulullah. Fasabbuhu bi alsinatim badiyah. Orang gila, orang gendeng, orang suka mantra-mantra kesurupan, baca mantra-mantra yang enggak jelas, Quran maksudnya. Bukan hanya itu, waromahu bil hijarati hatta khudibat bidima'in a'la. Mereka melempari Rasulullah dengan batu sampai-sampai dua sandalnya penuh dengan darah. Hatta khudibat bidima'in a'la. Nah, di situ malaikat menawarkan diri pada Rasulullah, malaikat yang jaga gunung. Muhammad, kata malaikat, saya dari tadi melihat ente itu kok gimana sih ya, melempem banget. Nanti gak melempem. Coba ente tinggal minta pada Allah, saya siap diperintah oleh Allah menolong kamu. Orang Taif mau saya apakan? Mau saya keluarkan lumpur panas? Atau saya kirim angin puting beliung? Atau saya kirim virus demam berdarah, virus HIV AIDS? Atau saya goncangkan tanahnya longsor tiap hari? Bukan tiap hari, malah tiap hari beberapa tempat longsor ini, bukan hanya satu tempat. Apa saya letuskan asap dari gunung? Pak Ipan, itu gunung-gunung itu. Apa saya keluarkan asapnya ini? Coba yang tegas Muhammad. Ente malah kalau dilempari kena berdarah malah mendoakan. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada orang-orang yang melempar batu kepada saya, karena mereka tidak tahu. Kalau tahu mestinya enggak melempari lain, lempem banget. Coba Muhammad, niru seperti Nabi Nuh. Nuh itu 950 tahun dakwah lailaw wa nahara. 950 tahun siang malam dakwah. Dapat pengikut cuma 80 orang. 950. Umurnya kan 1000 tahun. 950 tahun ada dalam surat Nuh, silakan baca. Hanya dapat pengikut 80 orang. Lama-lama beliau berpikir, saya sudah tua, mulai tenaga berkurang, jauh. Mana mungkin saya bisa dakwah lagi? Udahlah. Hasil saya cuma 80 orang. Akhirnya minta pada Allah, ya Allah, orang-orang kafir itu enggak usah kasih hidup, lah matiin saja lah semualah. Kalau dikasih hidup nanti punya anak kafir lagi. Nanti anaknya punya cucu, punya anak lagi kafir lagi. Wa qala nuhur rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadzarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kata Nuh, la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Orang kafir jangan kau kasih hidup di atas bumi ini. Kalau kau kasih hidup nanti mereka akan punya anak fajiron kafaro, kurang ajar dan kafir. Itu doanya Nabi Nuh. Ini malaikat lagi memprovokasi Nabi Muhammad supaya kayak Nabi Nuh. Coba Muhammad yang tegas kayak Musa. Musa itu kaumnya cerewet, ngeyel, melawan, sabar. Kalau yang dihina cuma dirinya. Tapi setelah sebagian Bani Israel kaumnya Nabi Musa kurang ajar banget, kelewat-lewat, kelewatan. Gimana kelewatannya itu? Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kata sebagian kaumnya Musa, Musa, saya tidak akan iman kepadamu, tidak akan percaya kecuali kalau kamu bisa mendatangkan Allah jahrotan secara fisik. Kayak apa Allah itu? Tingginya, besarnya, hitam apa putih, hidungnya mancung apa pesek, Allah itu baru saya ikut beriman. Wah, Musa habis kesabarannya. Ya Allah, orang macam gini ini gak perlu kasih hidup, gak ada gunanya dikasih hidup di dunia ini. Akhirnya datang petir di siang bolong, mati semua yang ngomong kayak gitu itu. Nah, kita ini tinggal petir yang belum. Tenang ini, betul ini. Puting beliung sudah, sekarang lagi siap-siap hari ada aja rumah ambruk kena angin ini. Terus apa lagi? Gunung berasap, ada berapa gunung berasap? Gunung Anak Krakatau di Minahasa, Kelud, Semeru, nah, tinggal tunggu ledakannya saja ini. Terus kemudian virus, penyakit yang aneh-aneh apa? Apa? Cikungunya. Demam, belum berdemam berdarah, gizi buruk, kaki gajah. Luar biasa penyakit tiap hari ini. Tinggal satu yang belum apa? Petir di siang bolong. Jangan ya. Insya Allah enggak, kalau masih ada ibu-ibu yang ngaji sudah kelapa ini. Ini penangkalnya ini. Ya. Nabi Muhammad apa jawabnya? Wah kalau saya oke, betul itu malaikat. Habisin aja itu. Kalau saya. Cari orang pendukung harus bayar. Harus ada anggarannya. Biar bisa demo aja satu orang 50 ribu. Berapa itu? Ini apalagi malaikat nawarin sendiri. Betul ayo. Cepat sekarang juga. Nabi Muhammad jawabnya apa? Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Tidak malaikat, saya tidak akan meniru Nuh, enggak akan meniru Musa. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Kalau yang melempari batu orang Thaif ini sekarang menolak, saya yakin anaknya akan jadi orang Islam. Cucunya akan jadi orang Islam. Betul kan? Sekarang Thaif Islam semua kan? Wah kalau dulu Nabi Muhammad nyumpah-nyumpahin apa, melaknati, habis gak ada orang Islam di Thaif, mati semua. Nah, sekarang masih banyak orang Thaif semua Islam semua. Kalau gitu kita ini perlu sabar, jangan suka nyumpah-nyumpahin orang. Siapa tahu mau jadi besan. Hari ini bertengkar, taunya anaknya jatuh cinta pada anaknya yang kita musuhi itu, malu nanti. Jadi kalau benci orang jangan keterlaluan, juga kalau senang orang jangan keterlaluan. Sedeng-sedeng saja. Siapa tahu yang kita benci besok besanan. Nah, siapa tahu sekarang teman besok musuh. Laksamana Soekardi diperiksa nyebut-nyebut Megawati. Nah, itu kan katanya teman dekat malah musuh. Rasulullah keluar dari kota Thaif dengan berdarah-darah. Thaif terkenal banyak kebun anggur sampai sekarang. Nabi istirahat di sebuah kebun anggur bersandar di pagarnya itu. Kebun anggur itu milik Atabah, dijaga oleh seorang penjaga budak namanya Abdas. Namanya budaknya namanya siapa? Abdas. Melihat ada orang berdarah-darah istirahat, Abdas ngambil satu piring anggur dikasihkan. Ketika akan makan, terima kasih dikasih anggur, akan mencoba anggurnya, Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Abdas kaget, loh, nggak ada ini. Kalimat ini saya enggak pernah saya dengar di kalangan orang Arab ini. Loh kamu siapa? Saya bukan orang Arab. Saya orang Ninawa. Kalau sekarang Mosul, salah satu kota di Irak. Lah kesini apa? Saya budak penjaga kebun. Saya keturunannya Nabiullah Yunus ibn Matta. Oh Yunus ibn Matta itu akhina kata Nabi, kata Rasulullah. Akhina sunubuwa wa misalah. Itu saudara saya sesama Nabi dan Rasul. Apa yang terjadi? Ceritakan begini-begini kata... Kata Adas, tidak ada lagi kalau sudah seperti ini. Satu saja kuncinya atau obatnya atau penangkalnya, yaitu syakwa ilallah, mengadu kepada Allah. Sudah paling tepat. Jadi kalau sudah gawat sekali, sudah Semeru ngancam, Kelud ngancam, ombak tinggi terus, tidak ada lagi, tidak tinggal apa? Syakwa kepada Allah. Dulu presiden waktu kampanye itu bersama kita bisa. Bisa apa 200 juta ini kalau sudah tsunami datang? Kurang satu kalimat. Bersama Allah kita bisa. Allahnya hilang. Bersama kita bisa. Bisa apa kalau sudah Semeru mau ngamuk, Kelud mau marah? Bisa apa 200 ribu orang ini? Loh saya tanya pada ahli vulkanolog. Ya. Bapak ini sarjana sekolahnya mahal-mahal. Ahli vulkanologi. Mengamati gunung yang mau meledak. Bisa enggak menahan gunung jangan meledak? Ya, enggak bisa. Ya sudah, gunungnya lagi tenang, diledakkan bisa enggak? Ya enggak bisa. Jadi sekolah bapak itu apa? Ngintip. Jadi sarjana vulkanologi itu apa kerjanya, Bu? Meledakkan gunung lagi tenang yang enggak bisa, menahan gunung lagi marah, nyembur-nyembur, lahar panas, ya tidak bisa. Bisanya apa? Nginceng. Jadi loh manusia itu bisa cuma segitu. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa di situ. Nah ini doanya mahal banget, Bu. Jarang kiai hafal doa ini. Terus terang saja, jarang kiai tahu doa ini. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbi wa rabbul mustad'afin, ila man takiluni, ila ba'idin yatahajjamuni, am ila aduwin mallaktahu amri. Ghayra illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, ghayra anna afiyataka hiya awsa'uni. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu al-zulumat, wa saluha alayhi amru al-dunya wal-akhirah. Min an yanzila bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk, lakal udba hatta tarda, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Waduh, kalau bisa doa ini pagi-pagi anak janda langsung laku aja pulang. Kalau punya anak belum kawin apa ya, nanti kan ada rekaman. Ya. Allahumma inni ashwilaka dhafa quwwati, ya Allah, hanya kepada engkau kami mengadu atas segala ketidakmampuanku, kegagalanku, dan hinaku di mata manusia. Engkau Tuhanku dan Tuhannya orang-orang yang lemah. Aku mohon sedikit atau setitik cahayamu, cahaya wajahmu, agar cahaya itu bisa menerangi perjalananku, mengarungi perjalanan yang sangat gelap gulita. Apapun yang terjadi, tetap aku akan berjalan selama engkau tidak menurunkan murkamu kepadaku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, tidak peduli apa yang terjadi. Nah, itu pokoknya Rasulullah berdoanya, apapun yang akan terjadi, satu saja yang beliau takuti, kalau Allah tidak ridha, kalau Allah murka marah, selama itu tidak, apa yang akan terjadi saya laksanakan. Jadi yang namanya ridha Allah itu penting, Bu. Nyalon jadi bupati kalah, berarti seandainya jadi bupati rusak. Kalau jadi menteri nanti salah, nanti korupsi. Oleh karena itu enggak jadi menteri, alhamdulillah. Saya itu berkali-kali calon menteri agama, tapi enggak pernah jadi, calon terus. Seandainya saya jadi menteri agama, korupsinya lebih besar daripada Pak Agil Munawar. Agil Munawar cuma 5 miliar, kalau saya 50 miliar nanti. Alhamdulillah enggak jadi apa-apa. Jadi calon terus enggak apa-apa. Kalau ada geger-geger calon, saya muncul namanya. Alhamdulillah. Itu menteri agama versi SCTV namanya. Versi televisi. Nah, Nabi setelah berdoa itu kemudian pulang kembali ke Mekah karena takut minta suaka keamanan kepada orang musyrik namanya Mut'im bin Adi. Hatinya bagus, tapi orangnya masih musyrik. Mut'im, saya mau masuk Mekah, saya sudah meninggalkan Mekah 1 bulan. Saya mau kembali ke Mekah, minta perlindungan. Kata Mut'im, pulang, masuk ke rumah saya jaga keamanannya. Artinya apa? Kalau kepepet, kita lagi terdesak, berlindung pada non-muslim itu boleh. Harus kita ngambil pelajaran itu. Kalau kepepet tapi memang dalam keadaan gawat, kritis, berlindung kepada non-muslim boleh. Nabi Muhammad juga berlindung pada Mut'im bin Adi, seorang penduduk Mekah yang musyrik, yang hatinya bagus, melindungi Nabi Muhammad. Beberapa hari di rumah Mut'im, dalam riwayat dikatakan 3 hari sampai 4 hari, keluar dari rumah Mut'im, masuk Masjidil Haram, lagi ngelamun malam-malam itu, lagi tidak enak rasanya, datang malaikat Jibril. Muhammad kelihatannya kalau loyo gitu, pusing gitu ya, sumpah gitu, iya, kenapa? Cerita begini-begini, ya udah, kalau kamu dibenci orang Mekah dan Taif, bahkan oleh manusia di atas bumi, mau gak saya ajak jalan-jalan, traveling, tamasya, piknik, tour, akan melencer, akan jumpa dengan orang atau makhluk yang mencintai kamu, bahkan menunggu-nunggu ingin jumpa dengan kamu. Ya ayo, kapan? Sekarang. Saya belum siap, tiketnya mana, logistik apa segala-galanya. Udah, enggak usah, tanggung jawab saya tuh, fiskal, airport tax, apa kata saya, udah. Bekal sanguang, udah. Kemana ini? Sudah, ayo ikut saja. Berangkatlah Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa thumma dana fatadalla fakana qawba qawsaini aw adna. Isra Mi'raj itu kejadian setelah Rasulullah pulang dari Taif. Ya man asra bikal muhaiminu lailan, pernah dengar ini enggak? Gak sering. Barangkali, barangkali bisa yang cuma apa? Ketahuan. Kucing garong terus nyari keterangan. Saya di airport, nunggu tas yang bagasi itu loh. Saya lagi nunggu ya. Ada ya setengah tua sambil gendong cucunya. Apa tuh gimana bunyinya? Saya enggak hafal kok ketahuan ya. Ini siapa yang dosa ini? Ini siapa yang salah ini? Karena kita tidak mensosialisasikan selawat, tidak mensosialisasikan puji-pujian, bahkan dianggap bid'ah itu selawat. Puji-pujian antara azan sampai komat, enggak usah bid'ah. Ini akibatnya ini. Sepi, dunia ini sepi. Jakarta ini sepi dari selawatan, puji-pujian, doa-doa sepi. Sehingga apa yang masuk? Ya itu tadi. Gimana nyanyi, gimana awalnya? Siapa yang coba? Ketahuan. Nah itu betul, saya gak bohong. Ada orang tua nyanyi kayak gitu sambil nunggu tas itu. Ya man asro bikal muhaiminu laylan nilta manilta wal anamuniyam. Wahai orang yang diisrokan oleh Allah yang maha muhaimin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, wal anamuniyam, engkau telah mendapatkan kehormatan kemuliaan yang luar biasa di tengah-tengah manusia semuanya tidur lelap. Wal anamuniyam, berangkat ke Masjidil Aqsa. Di sana diterima oleh para nabi, para rasul, arwahnya para nabi, para rasul, kumpul ahlan wa sahlan bi akhina Muhammad qad hanal an, telah saatnya telah tiba kedatangan nabi yang kita tunggu-tunggu. Masuk langsung dipersilahkan menjadi imam yang makmum ini, purnawirawan, purnawirawan nabi-nabi rasul yang makmum. Muhammad nabi baru, malah baru jadi angkat imam. Imam wa taqaddamta lis salati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imam. Engkau maju menjadi imam yang salat, man fis samaa, kullu man fis samaa, arwahnya para anbiya dan rasul dan para malaikat makmum yang imamin Muhammad dua rakaat. Setelah selesai salat, kata Jibril, masih mau enggak terus jalan? Ya ayo saya ikut aja lah. Ini baru sampai ke alamil mulki. Kita mau pergi masuk pada wilayah alamil malakut, alam ideal, alam universal, alam yang tanpa batas, yang tidak ada dimensi, zaman maupun apa ruang. Terbanglah Jibril membawa Nabi Muhammad. Langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, aras, kursi, kolam, loh mahfud. Terus dilalui terus sampai ke aras, sampai ke Sidratil Muntaha, batas akhir dari alamil malakut. Jibril berhenti di situ, sudah enggak bisa naik lagi. Di atas yang lagi namanya Al-Malakul A'la. Jadi kalau bumi namanya Alamul Mulki, kalau yang alam malaikat, alam lain namanya Alamul Malakut. Setelah itu namanya Al-Malakul A'la, Al-Hadratul Ahadiyah, Al-Hadratul Ilahiyah Al-Ahadiyah. Tsumma dana fatadalla fa kana qawba qausaini aw adna. Nabi naik sedikit demi sedikit, semakin dekat, semakin taqarrub, sampailah kepada posisi antara nabi dan Allah tinggal dua busur. Busurnya panah itu loh, busur yang bengkok itu, tinggal dua busur, busur lagi atau kurang dari dua busur. Dan busurnya berhadapan. Jangan berhadapan, jangan sampai nempel, jangan sampai jadi satu. Kalau jadi satu nanti ittihad meninggalin kaulah Gusti. Nanti Syekh Siti Jenar itu, dua busurnya jadi satu. Busur manusia, alam, busur Allah, jadi satu. Jadi manunggal, menyatu. Kalau Nabi Muhammad, makanya dalam Quran, kana qoba qausain aw adna, hampir, hampir menyatu, tapi enggak menyatu. Kalau menyatu nanti, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Selama ini aku mencari aku, dan yang kujumpai hanyalah aku, maka yang ada hanyalah aku. Aku adalah alam, alam adalah aku. Dan Allah adalah aku adalah Allah. Selesai sudah itu ya. Namanya wahdatul wujud. Nanti lain kali saya terangkan. Adanya. Nah, Nabi di situ di depan Allah, hilanglah kewujudnya Nabi. Tidak terasa ada. Bahkan seluruh wujud selain Allah kelihatan setitik, kecil sekali. Yang besar yang kelihatan hanyalah Allah. Kalau saya udahlah di sini aja lah, ngapain balik lagi ke Jakarta. Kalau saya di sini aja lah bersama Allah enak sudah. Ke Jakarta macet, aduh. Ketika ada proyek baso macetnya bertambah malah. Makanya orang Pondok Indah protes terus ada baso ke sana itu. Saya dari situ ke sini aja kadang 1 jam, 2 jam, masya Allah macetnya luar biasa, panas, sumpah. BBM naik, bahan makan bisa terancam, ternak pada mati, waduh macam-macam. Kalau saya di sini aja lah bersama engkau ya Allah. Allah jawab, Muhammad turun, turun lagi ke Mekah, turun lagi ke bumi. Itu apa artinya? Artinya yang namanya sana, yang namanya hilang kesadaran karena melihat kebesaran Allah, jangan lama-lama. Kalau ada orang fana, kelamaan, bukan orang fana, orang gila itu. Saya pernah sering dilaporin, di sini ada kiai lagi jazab, apa jazab jadi gila gitulah. Berapa hari? Sudah 2 tahun. Bukan orang jazab, gila itu namanya. Kalau orang fana itu 2 hari bolehlah, tidak sadar, melihat kebesaran Allah, melihat kebesaran yang ada ini. Nah itu Nabi Muhammad inqita amma siwallah wa tawajjuh ilallahi wahdah, hanya beberapa saat. Kita putus hubungan dengan selain Allah, tidak sadar, hanya Allah yang kita sadari. Itu 4 menit, 5 menit kalau sholat. Setelah sholat harus semangat kerja lagi, cari uang lagi. Sholat berjamaah, putus hubungan dengan selain Allah. Allah yang ingat, proposal, toko, pasar, perusahaan, asuransi, apalagi arisan, kredit, lupakan semua itu. Hanya Allah yang kelihatan, yang diingat. Setelah itu sholat 4 menit, 4 menit apa berapa? 4 menit kelamanya. Sholatnya berapa menit? 2 menit. Nah, setelah sholat baru cari uang lagi. Kalau kita dalam melaksanakan sholat, hendaknya kita lupakan apapun, segala apapun, kecuali Allah. Setelah sholat selesai 10 menit, panjang sholatnya 10 menit, baru kita ingat lagi, sadar lagi kewajiban kita menjalankan, meneruskan kehidupan ini, cari uang yang rajin, aktif lagi dalam melakukan aktivitas yang lain-lain. Tapi kesadaran setelah tidak sadar itu namanya dalam bahasa tasawuf al-baqa ba'dal fana. Bakok setelah fana, sadar setelah tidak sadar, itu akan lebih hebat, lebih sempurna daripada orang yang bakok terus gak pernah fana. Nah, ibu potongannya gak pernah fana, bakok terus. Sebelum sholat, yang ingat duit. Lagi sholat, yang ingat? Ngaku ibu. Jadi bakok terus, sadar terus dengan keadaan sekeliling itu. Sebelum sholat sadar, lagi sholat sadar juga. Ada yang nyubitnya sakit, ada suara dangdutnya kedengaran. Ada apa saja bisa merasakan. Itu namanya enggak khusyuk namanya. Setelah sholat sadar lagi duit lagi. Jadi enggak pernah fana. Yang bagus itu kita ini sendirian, kemudian pergi mencari Allah, ketemu, jumpa, turun ke bumi bersama Allah. Nanti sewaktu-waktu akan naik lagi ke atas bersama Allah lagi. Itu namanya al-asfaru arba'ah, perjalanan 4 macam. Buku itu sebuah judul, buku yang ditulis oleh Sadruddin Asy-Syirazi yang terkenal dengan Al-Mulla Sadro yang dari Iran itu. Perjalanan 4, sendirian, jumpa Allah, turun ke bumi bersama Allah, nanti naik lagi akan bersama Allah. Itu yang selus menerus minallah wa ilallah wa billah. Dari menuju bersama Allah. Itu luar biasa. Itu. Kapan ada wali dari Sunda Kelapa ya? Asal jangan nabi saja, kalau wali enggak apa-apa. Dalam tarhim disebutkan wa ilal muntaha rufi'ta kariman, wa ilal muntaha rufi'ta kariman, wa sami'ta nida 'alaika salam. Jadi engkau diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, setelah sampai di sana engkau mendengar assalamu alayka ya Muhammad. Allah yang salam kepada Muhammad. Mudah-mudahan kita juga disalami oleh Allah. Ya nanti kalau mati. Turun ke bumi ke Mekah. Bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, berdatangan orang ke Mekah, yaitu haji. Di antara jamaah haji ada orang yang datang dari kota Yathrib. Kota Yathrib yang namanya Madinah itu loh. 12 orang. Masuk kota Mekah, orang Yathrib baca Rais Merdeka atau dengar Al-Sintar banyak. Ada orang gila suka baca mantra, suka kesurupan, namanya Muhammad. Orang 12 ini malah penasaran, ingin tahu kayak apa. Kalau kita aja masuk ke sebuah desa, ada berita bahwa di sini ada orang aneh, kan ingin tahu tuh. Ingin tahu, dicari, jumpa di Jumroh Aqabah. 12 orang jumpa dengan Nabi Muhammad, dilihat di ketika jumpa sedang membaca Al-Quran. Setelah selesai baca Al-Quran, kata salah satu rombongan 12 mengatakan, Wallahi innahu lan nabiyyul ladzi tawa'adakum bihil yahud. Ini bukan orang gila ini. Ini bukan orang kesurupan. Ini bukan orang yang baca mantra-mantra perdukunan, bukan. Ini adalah demi Allah nabi yang kita sering dengar ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Yahudi selalu menunggu. Kalau bertengkar dengan orang Arab di Yathrib, awas jangan macam-macam kamu orang Arab. Sebentar lagi akan ada nabi besar lahir, datang. Nanti kamu akan saya habisin orang Arab. Dikira nabi yang terakhir itu dari Bani Israel, dari keluarga Yahudi dikira. Karena selama ini nabi kan kebanyakan dari Bani Israel. Hanya 5 orang yang bukan Bani Israel. Syu'aib, Saleh, Hud, Muhammad, Yunus. Itu bukan dari Bani Israel. Yang selainnya dari Bani Israel. Dan ternyata yang Nabi Muhammad ini nabi yang bukan dari Bani Israel. Apa kata orang Arab? Mari kita masuk duluan. Jangan sampai orang Yahudi yang masuk mengikuti Muhammad. Jadi asal mulanya orang 12 itu ingin lihat, penasaran. Katanya ada orang gila, orang suka baca mantra-mantra, orang aneh, kesurupan. Coba ingin tahu. Setelah tahu, mendengarkan Al-Quran, luar biasa. Masuk Islamnya orang 12. Pulang dari Mekah, orang 12 disertai, dibarengin dengan Qari Udaril Hijrah. Ahli baca Quran, fasih yang akan mengajarkan Al-Quran di Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Yang nanti mati syahid bersama Hamzah di perang Uhud. Mus'ab bin Umair itu. Tahun depannya lagi, datang 74 orang dari Madinah. Malah ada 2 perempuan dari 74. Namanya Asma dan Nasibah. Nama 2 orang perempuan. Masuk Islam. Bukan hanya masuk Islam, orang 74 itu yang terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj, mengajak Nabi Muhammad pindah saja ke kota Yathrib. Gak ada harapan berjuang dari Mekah. Gak ada harapan akan membangun peradaban dari Mekah. Orangnya asad dukuf rawanifako. Orang Mekah itu kurang ajarnya, kelewat-lewat. Ya Mekah dulu, ya sekarang gak ada yang kayak gitulah. Saya pernah melaksanakan badal haji orang Mekah. Jadi banyak orang Mekah tuh mati belum haji. Orang Mekah. Ya paling 70 km dari Masjidil Haram, daerah Aziziyah, daerah. Aneh kan kita sendiri jungkir balik pengen haji, banyak orang Mekah mati belum haji. Nah, itu salah satu sifatnya orang Mekah. Salah satunya saja nanti ada lagi ya, banyak. Tidak mungkin engkau mengajarkan menyebarkan Islam di Mekah. Pindah saja ke kota kami, kota Yathrib. Kami nanti akan nahnu ansaruk. Kami adalah penolongmu. Makanya NU punya gerakan pemuda Ansor. Ketika Gus Dur jadi presiden digoyang-goyang, datang dari Jawa Timur Ansor. Pasukan berani mati. Setelah sambil di Jakarta enggak berani lapar. Mati berani, lapar enggak berani. Jadi rupanya mati dengan lapar itu masih gampang mati. Nabi Muhammad memberitahu pada pamannya Abbas. Abbas belum masuk Islam. Abbas datang di perkumpulan itu, pidato, wahai orang Yathrib, kalau kamu akan menjamin keselamatan keponakanku, silahkan bawa, silahkan ajak sana ke kota Yathrib. Tapi kalau kamu nanti tidak akan betul-betul membela, menjaga keselamatannya, biarkan, tinggalkan di Mekah. Saya sanggup menjaganya. Wah, kami sanggup, be'at semua salaman. Ya, sampai mati, sampai titik darah penghabisan, saya akan melindungi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad setuju akan hijrah, tapi menunggu perintah dari Allah. Kapan waktunya hijrah? Muhammad, Nabi Muhammad hanya perintahkan Farsan duluan-duluan pindah. Karena duluan Umar hijrah, Utsman hijrah, yang lain-lain saya tunggu apa perintah Allah. Suatu malam Allah perintah Muhammad hijrah, sudah saatnya bersama Abu Bakar. Waktu itu ada rapat di Darun Nadwah, Balai Pendopo, ya Balai Sidang lah, Senayan barangkali gitu. Sedang rapat bagaimana caranya menghabisi Muhammad. Bingung dia. Nanti kalau menghabisi apa akibatnya? Ada orang tua bawa tongkat, iblis itu. Iblis, orang tua bawa tongkat, jenggotnya putih, batu-batu barangkali. Batu-batu. Saya punya pendapat, boleh enggak saya berpendapat? Wahai orang yang sedang rapat, boleh apa? Kalau mau menghabisi Muhammad, semua keluarga mewakili satu orang, keluarga Quraisy, dari Bani Taim, Bani Adi, Bani Zahroh, dari keluarga-keluarga, kirim satu orang bawa golok yang tajam. Begitu Muhammad keluar dari pintu, semua rame-rame menghabisi Muhammad. Nanti tidak akan bisa dituntut siapa yang bunuh, semua kita bunuh. Gitu. Wah, pendapatnya iblis cerdas banget. Akhirnya semua sepakat nunggu di pintu keluarnya, pintu rumahnya Muhammad. Semua pemuda itu. Rasulullah ada perintah datang dari Allah, segera sekarang hijrah, sudah saatnya pindah ke kota Yatsrib. Rasulullah pesan pada Ali, kamu tidur di tempat saya, pakai selimut saya, pakai spray saya, bantal saya, pokoknya supaya kelihatan Muhammad. Nabi Muhammad SMK Abu Bakar, siap Abu Bakar, ontak siap. Gimana ketemunya di situ? Keluar dari rumah dengan membaca gimana? Jangan-jangan wajahana membayin saddawun khalfum saddang falshen faum lahim sirun. Saya jadikan tabir atau apa pembatas antara Muhammad dan mereka, anak-anak muda yang lagi nunggu itu. Faum lahim sirun, mereka tidak lihat Muhammad keluar. Coba ibu baca gitu, terus keluar gitu. Sama orang kelihatan gak coba? Coba baca ibu baca, coba keluar lewat depan orang. Kelihatan gak coba? Coba. Nabi fa'ushaynahum fa'hum la'im sirun. Anak-anak yang preman-preman yang nunggu di pintu gak kelihatan, fa'hum la'im sirun, dengan menaburkan debu semuanya gak kelihatan. Nabi ketemu dengan Abu Bakar, naik onta bersama, tersembunyi di sementara, menghilangkan jejak karena ke utara tapi agak timur. Kalau Madinah kan utara lurus, yaitu di Gunung Sur. Pagi-pagi ribut, Muhammad sudah lolos. Ternyata yang tidur di dalam itu bukan Muhammad, Ali. Begitu masuk dibuka Ali, gak jadi dibunuh, maunya tinggal bacok aja, mati. Cari, dicari, diikuti bekasnya onta, ada bekasnya onta aneh nih. Menuju ke gua, ke gunung. Sampailah ke pintu gua. Tapi di pintu gua banyak laba-laba, burung merpati lagi bertelur. Gak mungkin ada orang masuk gua, guanya begitu ada laba-laba. Seandainya dia, mereka jongkok aja kelihatan di dalam. Di situ Abu Bakar menangis. Kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah, Allah selalu bersama kita. Coba, ibu kalau dalam lagi terancam bunyi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau ditodong orang atau dirampok, la tahzan innallaha ma'ana, coba bisa enggak? Setelah Abu Bakar memerintahkan anak perempuannya namanya Asma, bukan pura-pura main gembala kambing, tapi sambil bawa laporan, Asma mencari informasi apa yang terjadi di kota Mekah, dilaporkan pada Muhammad Abu Bakar di gua. 3 hari sembunyi, Rasulullah keluar dari persembunyian Jabal Thur, jalan menuju Madinah bersama Abu Bakar. Di tengah jalan lapar, haus, berhenti di kampung Kudai. Ibu kalau umroh dari Mekah ke Madinah ada tulisan Kudai. Mampir di situ ada rumah orang miskin namanya Ummu Ma'bad. Assalamualaikum, ada makanan enggak? Tidak ada. Ada air enggak? Entar aja. Masya Allah, orang ini melarat banget, ini air aja enggak punya. Yang ada apa? Yang ada kambing itu entah gimana. Dilihat kambingnya kurus. Langsung diusap oleh Rasulullah, jadi gemuk, susunya jadi padat, diperah, minum susu serumah-rumah semuanya. Semua orang minum susu hasil mukjizatnya Nabi Muhammad. Berangkat lagi sampai ke kota dekat kota Yatsrib namanya kota Quba, masih 10 kilo lagi, berhenti di situ. Allah memerintahkan Nabi membangun masjid dan mendirikan sholat Jumat. Jadi Nabi istirahat di Quba itu Jumat, Sabtu, Ahad, Senin baru berangkat menuju kota Yatsrib. Di kota Yatsrib orang sudah tidak sabar nunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad, sudah pergi dari Mekah 2 minggu yang lalu. Belum nyampe-nyampe, ada apa ini? Wah, itu yang di bawah menunggu di perbatasan, perbatasan pintu kota, orang laki-laki, yang ibu-ibu, ya, di atas rumah, Fatayat, Muslimat, Aisyah, semua yang pemuda-pemuda siap menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Masuk kota Yathrib sudah tunggu-tunggu dengan semangat yang sangat tinggi. Masyarakat Yathrib menerima kedatangan Nabi dengan ikhlas dan terbuka. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahida' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada qala albadu alaina. Silakan ke rumah saya, silakan ke rumah saya. Nabi jawab, apa kata unta? Unta berhenti di mana? Disitulah saya istirahat. Unta berhentinya di rumahnya Abul Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi sementara tinggal di rumahnya Abul Ayyub Al-Ansari sambil menunggu. Ada bangunan, ada tanah milik dua bersaudara anak yatim, kemudian nanti dibeli dan dijadikan masjid. Nabi Muhammad mengambil kamar, satu kamar di pojok masjid itu, dan belinya cash itu, enggak 20% dulu, enggak langsung bayar kontan. Nah, melihat penduduk kota Madinah yang apa ya, kedatangan orang luar di sini juga, masyarakat yang sudah terstruktur, pendatangnya orang yang belum terstruktur kan, orang ya imigran kan dari Jawa masuk ke Jakarta, tapi nggak ada apa namanya razia, itu nggak ada waktu itu. Nabi malah cepat-cepat segera mengambil kebijakan mempersaudarakan antara pendatang dan yang penduduk asli. Ini dengan bersaudara. Sampai-sampai orang Madinah itu ahlan wa sahlan, saya punya rumah kamarnya 4, ambil satu kamar. Saya punya sapi, unta 100, ambil 20. Gampang nanti hitung-hitungannya belakangan tuh. Ada enggak orang sini yang bersaudara seperti itu ya? Kalau orang asing betul nih, enggak ada kaitan saudara famili, sana Quraisy, sini Yathrib, Aus dan Khazraj. Di sana orang Quraisy. Jaraknya aja 480 km, enggak ada hubungan saudara. Ahlan wa sahlan sesama Islam. Saya punya kebun 10 hektar, ambillah 1 hektar. Nanti gampang hitungan belakang. Gampang hitungan belakang. Terima aja dulu. Saya punya istri 4, saya cerai 1 untuk kamu. Nanti gampang hitung-hitungannya belakang, apa barter apa-apa belakangan nanti. Sampai segitu betul. Orang yang hijrah menuju masuk kota Yathrib itu kebanyakan tadinya orang kaya, orang terhormat, lurah, RT, RW, camat. Itu yang apa, yang hijrah itu, ya orang-orang terhormat masuk ke kota Yathrib, meninggalkan jabatannya, meninggalkan hartanya. Ya kalau harta sekarang kan bisa ditransfer, bisa pakai tabungan, buku, cek gitu. Itu enggak, dulu belum ada. Harta itu ya kebun tanah itu dan rumah. Ditinggal semua. Yang dibawa paling pakaian berapa helai. Mereka menjadi orang barat. Yang tadinya kaya setelah hijrah ke Madinah jadi orang fukara. Kalau saya beda. Dari Cirebon pindah ke sini malah agak lumayan. Waktu Cirebon mobil saya carry gak ada AC-nya, baru tahun 88. Pindah Jakarta baru 2 tahun sudah ganti kijang. Alhamdulillah. Ibu juga sama lah, orang Jawa pindah ke sini cuma. Kalau mereka tidak, justru semakin mendapatkan predikat lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah ulaika humus sadiqun. Lil fuqara il muhajirin, orang-orang yang fakir, melarat, miskin, yang hijrah meninggalkan tanah kelahirannya, desanya, negerinya. Kenapa itu? Meninggalkan hartanya, wa amwalihim, ukhriju min diyarihim, rumahnya, daerahnya, wa amwalihim, dan harta kekayaannya ditinggal. Cari apa itu? Pindah itu cari apa itu? Ya betaguna fadlan minallahi waridwana. Hanya mencari ridho Allah, mencari mempertahankan iman, wa yasunallahu wa rasulullah, membela agama Allah dan Rasulnya, mereka itulah shodiqun, orang-orang yang shodiq. Di antara kita barangkali ada yang namanya Pak Shodiq, tapi entah kayak apa. Nama sih boleh Pak Shodiq, tapi entah kayak apa. Itu orang-orang yang hijrah membawa Islam, membawa akidah. Dah. Penduduk pribumi Madinahnya, coba Bapak kedatangan pendatang, rasanya gimana? Ah, terus terang saya sumpah, gak terus terang sajalah. Ini tahun ini datang 250 ribu ya, 200 ribu yang pendatang baru kemarin. Itu aja sumpah banget. Tapi orang Madinah, orang Yathrib malah sudah menyiapkan rumah, daerah, lahan, wilayah, disiapkan semua. Bukan hanya itu, wal iman, mental, sikap mental menerima kedatangan pendatang, menerima kedatangan muhajirin, mentalnya sudah disiapkan. Begitu datang langsung jadi saudara. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Surat apa? Cari sendiri. Enakan banget sudah dibacakan, dilagukan, suratnya tunjukkan nomor ayat, artinya. Masya Allah, ini ngaji apa? Gak mau kerja dikit. Cari surat apa itu? Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim. Penduduk asli kota Madinah menyiapkan iman, dar, rumah, lahan, wilayah untuk menyongsong, menyambut kedatangan muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang pendatang. Bukan hanya mencintai, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Pangkat kedudukan yang didapati oleh orang muhajirin, pribuminya gak tersinggung, gak ngiri. Coba lihat, kepala Nabi Muhammad pendatang, wakilnya Abu Bakar pendatang, menteri pertahanan ngerangkep Kapolri, ngerangkep komandan garnisun, ngerangkep apa? Banpol ya, yang tertib itu, yang suka ngobrak-ngobrak PKL itu. Itu semua dirangkep oleh Sayyidina Umar Ibu Khattab, menteri ekonomi industri impor ekspor, gubernur BI, ngerangkap menteri keuangan, ngerangkap kabulok. Itu Sayyidina Utsman pendatang, Umar pendatang, Utsman pendatang, menteri pendidikan, ngerangkap menteri agama, pemuda, pariwisata, olahraga, yaitu Sayyidina Ali pendatang. Ya, eselon 1 deputi-deputi, coba lihat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas pendatang, Sa'id bin Zaid pendatang, Thalhah bin Ubaidillah pendatang, Zubair ibn Awam pendatang, Abdurrahman bin Auf pendatang, Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah pendatang. Orang Madinah asli pun aslinya gak jadi apa-apa. Menteri-menterinya pendatang, eselon-eselon satu deputi menteri pendatang, orang Madinahnya tidak apa-apa. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Gak apa-apa, ambil semualah oleh pendatang. Oh, hampir sama seperti ibu, sama ya? Sama seperti ibu gitu. Kepala SD, lurah, KUA, pendatang semua. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Ya karena ibu gak asli sini. Cuma asli sini. Ya orang Betawinya gak apa-apa gitu. Semua pendatang kira-kira gitu. Bukan hanya itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau ada sesuatu yang terbatas sedikit, penduduk asli orang Madinah mengalah, mendahulukan pendatang. Ada lowongan kepala SD cuma satu, biar pendatang dulu, saya belakang gampang. Ada lowongan ketua RT cuma satu porsi, biar pendatang dulu, saya segampang, orang segampang. Begitu enggak kayak gitu? Kita ini begitu enggak? Jangan sampai pendatang, pribumi, pegang harus. Asli, penduduk asli harus yang pegang. Pilkada-pilkada pribumi harus begitu kan. Walaupun kayak apa, harus penduduk asli. Pendatang jangan. Waduh. Itu. Kalau Rasulullah dulu tidak begitu. Bagaimana mempersaudarakan? antara pendatang dan penduduk asli Madinah bukan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan apa target ekonomi, target kepentingan, target politik, tapi betul-betul ukhuwah Islamiyah. Nah ini bangsa ini sekarang kita ini lagi kehilangan ukhuwah Islamnya. Maka kata Nabi Musaddiq, nah ini cerita Musaddiq. Beliau itu haji tahun 71, mantan pelatih nasional, pelatih bulu tangkis nasional. Sekolahnya SGO, sekolah guru olahraga. Barangkali kalau yang tua-tua kenal, barangkali masa pun enggak. Pelatih bulu tangkis. Pada waktu di Arafah, entah ada yang melempar manusia atau apa, pokoknya ada batu mengenai kepalanya. Pingsan di Arafah. Di dalam pingsan itu ada suara, engkau saya angkat menjadi Al-Masihil Maw'ud, Masih yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia, yang akan memperbaiki akhlak manusia. Selama 4 tahun saya merenung, berpikir, mendalami Quran, mendalami hadis, sejarah Islam. Baru 4 tahun saya ajak-ajaklah mulai dakwah. Rasulullah juga dulu dakwahnya setelah 4 tahun, persis kayak Rasulullah. Jadi beliau itu tidak ngaku dapat wahyu lain, wahyunya Quran itu. Ya Quran ini diturunkan pada Rasulullah Nabi Muhammad, juga turun pada saya. Saya tidak belajar pada kiai, pada pesantren, madrasah, tidak. Saya langsung mendapat Quran dari Allah. Sama dengan turun kepada Nabi Muhammad. Jadi saya enggak ada gurunya. Setelah saya berpikir umat Islam Indonesia ini semua lagu rusak semua, maka saya diberi tugas memperbaiki akhlaknya orang Indonesia. Umat Islam sholat 5 kali, 5 waktu, tapi percuma. Sholat 5 kali nanti korupsi, nanti bohong, menipu, zina, terlibat kriminal. Sholat 5 waktu tapi jahat, percuma itu. Maka sholat cukup 1 kali kalau malam saja, tapi dengan penuh renungan, penuh tafakur, tadabbur, dan contemplation, khusyuk. Puasa Ramadan, percuma itu. 11 bulan kita memuaskan hawa nafsu, makan, minum, mewah, 11 bulan. Cuma 1 bulan kita kendalikan hawa nafsu. Ya 1 bulan Ramadan maksudnya, percuma itu. Yang penting puasa seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Jadi kita terkendali, hawa nafsu kita terkendali, spiritualitas kita mulai besar, mulai tumbuh dengan baik. Gak usah puasanya 1 bulan itu. Ya. Dan saya Nabi. Saya langsung menerima Al-Quran sama dengan Nabi Muhammad. Mengenai ayat surat Ahzab ayat nomor 40. Maka nama Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayahnya siapa-siapa. Muhammad adalah Rasulullah dan Nabi yang paling terakhir. Kita harus baca ayat sebelumnya, kata beliau ini. Kita harus baca ayat nomor 39. Ayat nomor 39 itu menerangkan kasus Nabi Muhammad diberi budak oleh Khadijah. Namanya Zaid bin Harithah yang tadi ke Thaif bareng itu. Setelah diterima oleh Nabi Muhammad, dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan. Setelah dewasa dikawinkan dengan perempuan cantik namanya Zainab binti Jahsy. Malah dia bintinya lupa dia. Binti Jahsy, Pak. Saya teruskan binti Jahsy itu, Pak. Setelah nikah, dia enggak mau Zainab. Dikira Zainab waktu ada orang lamar untuk Nabi Muhammad, untuk budak, untuk bekas budak. Untuk anak angkatnya bekas budak. Enggak mau Zainab. Zainab apa? Nusyuz apa ya? Kalau bahasa Cirebon elik, lari gitu dari suaminya, apa namanya itu? Ya larilah dari suaminya, nusyuz ya. Akhirnya dicerai dan dinikah oleh Rasulullah. Masyarakat Mekah, Quraisy gempar, Muhammad nikah janda anaknya. Dan orang terkenal Zaid bin Muhammad, karena Zaid itu diangkat anak oleh Nabi Muhammad setelah dibebaskan dari perbudakan. Turunlah ayat nomor 40, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Nabi Muhammad bukan bapaknya Zaid, kira-kira gitulah kalau secara eksplisit. Bukan bapaknya siapa-siapa, tapi Muhammad adalah Rasulullah dan nabi yang paling akhir. Jadi turunnya ayat ini bukan semata-mata untuk penegasan Muhammad nabi terakhir, setelah Muhammad tidak ada nabi lagi, enggak ada itu. Turunnya lagi sekedar konteksnya kasus pernikahan Muhammad dan Zainab binti Jahsy, jandanya Zaid bin Harithah. Satu. Yang kedua, saya ada malaikat datang memberi wahyu. Dan itu keyakinan saya yakin itu adalah pembawa wahyu yang benar, malaikat dari atas. Dah, saya jawab, selesai satu jam ngomong, itu hari Rabu tanggal 7 itu. Dah bicara saya jawab, luar biasa Bapak ini. Luar biasa, cita-citanya, tujuannya ini memperbaiki akhlaknya umat Islam Indonesia, mudah-mudahan berhasil. Dan saya siap menjadi anak buahnya Bapak. Saya siap jadi anak buahnya Bapak. Syaratnya satu, jangan ngaku jadi nabi Pak. Kalau Bapak ngaku jadi imam, wali, asy-syaikhul akbar, the grand of syekh, siap saya. Dan jangan ngaku mendapat wahyu, ilham, ilmu laduni, khawatir. Waktu itu lintasan-lintasan itu boleh Pak, saya ikut. Terus saya contohkan. Para wali 9 sukses mengislamkan Pulau Jawa dan sekitarnya dan menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya. Tidak ada yang aku jadi nanti. Wali gitu aja. Ada seorang wali besar namanya Ibnu Arabi, Abu Bakar Ibnu Arabi At-Ta'i, yang punya kitab besar namanya Futuhatil Makkiyah. Di pembukaan kitabnya menyatakan dengan jelas, saya bukan nabi, saya bukan rasul, tapi saya warisul anbiya yang mewarisi ilmunya para nabi. Yang saya tulis bukan wahyu, tapi imla ilahi, ya khawatir dari Allah, lintasan-lintasan, jadi mulai dunilah katakan. Nah, itu boleh Pak, asal jangan nabi. Karena masalah nabi itu, bahwa setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, termasuk ma'ulima minaddin bidzarurah biijma'il ummah. Sesuatu yang sudah diketahui oleh umat Islam dengan sepakat. Beda dengan yang artinya sesuatu itu tidak butuh analisa atau pendalaman, enggak. Semua orang Islam tahu setelah Nabi Muhammad enggak ada nabi lagi. Sholat 5 waktu, Ramadan puasa 1 bulan, itu enggak usah. Enggak seperti hukum yang lain. Senggolan laki dan perempuan batal apa enggak? Oh, itu lama, itu panjang itu bicaranya itu. Terawih itu 8 apa 20? Lama itu. Sama saja 20 boleh, 8 boleh. Yang 8 itu 20 di 60%. Enggak apa-apa. Masalah itu semua itu butuh pendalaman. Misalkan apalagi ya itulah bagaimana persen-persen itu butuh pendalaman. Allah itu punya sifat apa tidak? Murid Mu'tazilah enggak punya sifat, murid ahli sunnah punya sifat, sifatnya berapa? 20, 20 bagi berapa? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu sih boleh beda, boleh orang itu enggak tahu itu enggak boleh. Tapi kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, namanya ma'ulima minaddini bidzarurah ma'a ijma'il ummah. Sesuatu yang diterima oleh umat Islam sudah darurat, pasti kepastian oleh umat Islam, bukan hanya sebagian materis. Maka setiap ada orang ngaku jadi nabi, pasti reaksinya keras dari umat Islam. Contohnya ketika Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, muncul 4 nabi, Musailimah Al-Qadzab, Tulaiha bin Khuwailid, Al-Aswad Sajjah, dan Aswad Al-Ansi. Semua disikapi keras oleh umat Islam, 4-4 dibunuh semua. Ketika ada nabi palsu zaman Abu Bakar. Dan sepanjang masa kalau ada orang ngaku jadi nabi, pasti keras reaksi umat Islam. Kalau ngaku wali, ngaku Imam Mahdi, ngaku Asy-Syaikhul Akbar, ngaku orang ma'rifat, silakan. Benar apa enggak terserah ente lah. Dan masalah keyakinan tadi Pak, kalau Bapak melihat suatu pun benar yakin, ada 4 grid, ada 4. Pertama namanya waham. Nih kayak Bapak duduk ramai begini. Salah satu di antara kita ada yang ngomong, saya melihat orang datang, saya melihat sosok datang. Mungkin enggak bohong. Yang lain enggak lihat, yang satu lihat. Saya mendengar suara yang orang lain enggak dengar, tapi saya jelas kalau mendengar suara. Itu namanya waham, halusinasi. Atau naik lebih tinggi lagi, khayal, imajinasi. Atau naik tingkat tinggi lagi, ilmu. Nah, ilmu itulah ilmu laduni. Turun dari Allah menjadi ilham, menjadi khawatir, menjadi hadis, ada bisikan. Boleh, boleh. Orang ngaku dapat ilham itu boleh, benar atau enggak urusan dia. Tapi yang di atasnya ilmu adalah wahyu. Kalau wahyu mutlak kebenarannya dan sudah tidak turun lagi setelah Al-Qur'an. Wahyu. Kalau ngaku dapat ilmu yang itu. Awal hasil akhirnya terakhir sudah selesai. Kata Pak Saleh Sa'af, ya sudah kita tutup pembicaraan ini. Kata Pak Musodik, kita beri kesempatan 2 hari, nanti 2 hari saya ambil keputusan. Ya sudah, kata Pak Saleh, baca doa, kiai, kemudian pertemuan ini barang. Saya baca doa, dia amin. Woy, bukan nabi jelas. Oh, saya bukan apa, baca doa, dia amin, pasti bukan. Kalau Nabi mana mungkin ngaminin doa saya. Saya orang kayak gini kok doa diaminin. Kalau Nabi enggak. Berarti sama-sama lah, sama-sama. Jumat jam 11, tanggal berapa? Tanggal 9 ya Jumat. Tanggal ya 9, saya datang lagi ke Mabes. Kenapa di Mabes? Bukan berarti polisi ikut campur, tidak. Waktu dialog dibiarkan, polisi enggak ada. Biarkan dialog. Nah, karena memang beliau statusnya tahanan, maka enggak boleh di tempat yang lain selain tempat kantor polisi. Tapi polisi enggak ada yang ikut campur, enggak. Cuma lihat saja. Masuk, lihat, keluar lagi, itu aja. Nah, jam 11 Jumat, beliau sudah bikin pernyataan tertulis. Tulis di apa? Disiarkan konferensi pers jam 4:30. Pertama, dia mengatakan, terus terang saja, saya ngomong apa adanya. Saya terima kasih kepada Pak Agil Sirot yang mau berdialog dengan saya. Selama 3 jam, 2 hari ini, saya menyerah atau saya memahami, menerima apa yang diajukan oleh Pak Agil Sirot. Saya tersinggung dengan majelis ulama. Selamanya ada. Itu ada Pak Adlani dan ada Pak Amidan. Majelis ulama itu gak pernah ngundang saya, gak pernah dialog, gak pernah konfirmasi. Saya minta ketemu pun 2 minggu ini ditolak, gak diterima. Langsung keputusannya fatwa. Sesat. Halal darahnya dilarang. Kafir. Mereka, dia tersinggung. Apa artinya? Kesimpulannya. Artinya dakwah itu tidak harus keras. Ternyata kita dialog, dia luntur. Bil hikmah wal mu'izatil hasanah wajadil hum, dan dialoglah mereka itu dengan segala argumentasi billatihi ahsan, argumentasi yang tepat, objektif dan ilmunya. Nah, dia baca syahadat 2, yang ketiga enggak dibaca, dan dia baca yang 3 itu wa ashhadu anna musaddiq al masihul maw'un. Kemudian beliau mengatakan, saya mencabut klaim Nabi dan Rasul baik melalui tulisan saya atau lisan. Dan semua rukun iman, rukun Islam, saya imani dan saya tes. Coba dirinci satu-satu. Dia mau rinci satu-satu. Dan tidak ada wahyu kecuali setelah Al-Quran, tidak ada Nabi setelah Muhammad. Ya, sependapat. Kemudian sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ya. Setelah itu, kepada seluruh pengikutnya yang berjumlah lebih dari 40 ribu, hendaklah bertaubat, taubatan nasuha. Selesai sudah. Jadi, dalam sejarah saya pernah menghadiri Majlisul Anbiya. Kalau di sini kan majelis ulama, majelisnya ulama kayak gitu. Saya pernah majelis anbiya, luar biasa pengalaman. Silakan kalau ada pertanyaan, terima kasih. Demikian para bapak dan ibu sekalian, luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah, ya ini adalah sebuah perjuangan yang betul-betul dicatat Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu mengislamkan orang, tapi di bawahnya ada puluhan ribu, mudah-mudahan itu bisa mengislam semua. Kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan kita bisa meniru seperti beliau. Amin. Amin. Para jamaah sekalian, selanjutnya masih ada waktu sekitar 10 hingga 15 menit untuk kita tanya jawab. Ya, untuk ibu, ya. Silakan angkat tangan dulu, Bu. Baik, kalau nggak ada yang bapak-bapak silakan, Pak. Ya, bapak satu. Ada satu orang lagi yang bapak. Ya, Pak Sodik. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sugiarto dari Pasar Minggu. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Saya Sugiarto dari Pasar Minggu. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai Nabi Isra Mi'raj itu Nabi Isra Mi'raj itu dibawa Malaikat Jibril. Itu berbentuk emang Nabi itu seutuhnya diangkat oleh malaikat, apa ilusi mimpi Nabi? Walaupun mimpi, karena seorang nabi, ya seolah-olah kenyataan, kayak mengalami yang nyata, yang aslinya. Hanya itu yang saya tanya. Terima kasih. Yang lain. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Sontikin, Prof. dari Sidabudi. Ada 2 pertanyaan, Prof. Yang pertama, tadi kita berbicara mengenai Zaid bin Harisah. Dan dalam sepengetahuan saya, satu-satunya sahabat yang ditulis dalam Al-Quran, yaitu Zaid bin Harisah. Pertanyaan saya, apa sih keutamaan Zaid bin Harisah melebihi sahabat yang lain sampai dibukukan dalam Al-Quran itu sendiri? Dan yang kedua, kita pun berbicara mengenai Islam. Pengertian kita Islam itu kelihatannya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Pertanyaan saya, kita pun melihat dalam Al-Quran surat At-Tahrim, yaitu istri daripada Raja Fir'aun yang namanya Asiyah, itu pun diabadikan dalam Al-Quran itu sebagai orang Muslim. Pertanyaan saya, Muslim sekarang sama Muslim dulu itu perbedaannya apa, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada perbedaan pendapat memang antara Ahli Sunnah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sebuah mazhab rasional, intelek, orang pintar-pintar. Mu'tazilah itu dibentuk atau dibangun oleh seorang namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu pendiri Mu'tazilah, pintar, ahli debat, ahli diskusi. Dia tidak bisa mengucapkan huruf R. Ro itu enggak bisa. Apa itu namanya? Pejak, pedal, cadel. Nah, tapi kalau dia ceramah berjam-jam, diskusi berjam-jam, pandai menghindar dari huruf ro. Enggak pernah ketemu dengan huruf ro itu. Wasil bin Atha. Nah, beliau itu muridnya Imam Hasan Basri. Punya murid Wasil bin Atha namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid itu pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid punya murid namanya Ibrahim An-Nazzam yang menciptakan ilmu kalam. Ibrahim bin Azam punya murid Abu Huzail Al-Allaf. Al-Allaf punya murid Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim punya murid Abu Ali Al-Jubai. Dan ketika Abu Ali itulah Mu'tazilah bubar, diganti oleh muridnya Abu Hasan Ali Al-Ash'ari yang membangun mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ketika Mu'tazilah ditolak di kota-kota besar, Mu'tazilah dipecatin itu dari jabatannya, tadinya mendapat jabatan, diusirlah, dipecatin. Ada seorang gubernur Dailam namanya Ibnul Ibad, Ibnu Abbad. Gubernur ini Syiah, Dailam itu Syiah Iran. Wahai orang Mu'tazilah, guru-guru besar, orang pintar-pintar, sarjana, kalau kamu gak laku di Baghdad, gak laku di Kairo, gak laku di pusat-pusat kota Ahli Sunnah, sini, pindah aja ke Syiah sini. Jadi orang Mu'tazilah pindah ke Dailam. Semenjak itulah Syiah yang tadinya madhab yang tertutup menjadi madhab pusatnya intelektual orang cerdas di Syiah. Karena eksodus dari orang Mu'tazilah pindah ke Syiah sampai sekarang. Nah, orang Mu'tazilah itu mengatakan Isra Mi'raj itu hanya ruhan. Mukjizat Nabi juga Mu'tazilah tidak ada mukjizat yang madiyah. Mukjizatnya yang ruhaniyah, yaitu Quran ini. Enggak ada mukjizat Nabi, pohon korma dipanggil bisa berjalan, bulan bisa terbelah jadi dua. Itu mukjizat enggak percaya orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menganggap bahwa mukjizat Nabi adalah Al-Qur'an, itu pun hanya kandungannya, bukan tarkib lafalnya. Kalau tarkib lafalnya, banyak orang bisa menciptakan tarkib seperti ini. Banyak orang-orang Arab yang bisa bikin redaksi fase kayak Al-Quran itu bisa. Nah, kalau itu tidak bisa, bukan karena tidak bisa, tapi karena kemampuannya dimatikan oleh Allah. Jadi apa? Seperti begini, keangkat-angkat barang ini. Kan semua bisa nih. Tapi dengan saya punya doa, Bapak gak kuat ngangkat tutup gelas ini. Itu berarti sorful kuwah. Bukan mukjizat, tapi Bapak dialihkan kekuatannya. Itu aja. Walhasil itu Mu'tazilah adalah, nanti akan saya ceritakan pertemuan akan datang. Mazhab Mu'tazilah, yaitu mazhab intelektualnya Islam. Dan pernah berjasa besar mengislamkan 6.000 orang. Wasil bin Atha itu. Sekali dalam majelis yang satu. Dan peninggalan Mu'tazilah adalah ilmu kalam. Kalam peninggalan Mu'tazilah. Menurut orang Mu'tazilah, Isra Mi'raj itu hanya ruhan la jasadan. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat, Isra Mi'raj adalah ruhan wa jasadan. Jadi gimana kalau sekarang kita mau terima? Ya udahlah. Yang penting kita percaya bahwa telah terjadi Isra Mi'raj ruhan wa jasadan ahli sunnah. Ruhan la jasadan mutazilah. Itu aja gampang. Enggak usah bertengkar lah. Mau lebaran Jumat, mau Sabtu, enggak usah bertengkar. Jumat Muhammadiyah, Sabtu NU, terserah pilih mana. Semuanya surga semuanya. Iya, semuanya benar. Yang kedua pertanyaan Bapak. Jadi Zaid itu tadinya budaknya Khadijah, diberikan pada Muhammad, kemudian dibebaskan dari perbudakan. Setelah itu mau dikawinkan dengan Zainab binti Jahsh. Zainab dikira mau dikawin Rasulullah sendiri waktu dilamar itu, taunya untuk bekas budaknya. Gak mau. Sampai-sampai dalam Al-Quran nama Zaid ada. Wa aitaqulil ladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillaha tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi wa takhshan nas wallahu haqqu an takhsha falamma qada zaidun minha wa tara zawajnaka halika ila yakuna minna harju fi azwaji adhiyaihi idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Kata Zaid ada dalam Al-Qur'an, yaitu Zaid bin Harithah, bapaknya Usamah bin Zaid yang nanti menjadi panglima perang, memimpin perang melawan Romawi. Itu anaknya Zaid, Usamah. Waktu itu usianya 19 tahun, yang dipimpin orang tua-tua senior-senior, Umar, pokoknya sahabat yang senior dipimpin oleh panglima masih muda, apa perwira yang masih muda. Nah, hikmahnya adalah penegasan bahwa anak angkat itu enggak seperti anak-anak asli. Jandanya anak angkat boleh dinikah oleh bapaknya, bapak angkat, bukan anak asli. Kebetulan konteksnya di sini Nabi Muhammad punya anak angkat Zaid, maka Zaid disebut dalam Al-Quran. Yang ditanyakan apa yang ditanyakan ini? Kelebihannya beliau yang bersama Nabi di Thaif tadi, antara lain yang dilempari batu oleh orang Thaif bersama Nabi itu Zaid. Malah Zaid sering Kalau batu mau datang itu mau tiba, dia pasang kepalanya supaya jangan kena Nabi Muhammad. Jadi ada kelebihan semenjak muda dia bersama Nabi Muhammad dan bersama Khadijah ketika jadi budak. Terus yang kedua gimana? Yang kedua apa? Silakan tadi. Sudah, yang kedua. Ya sudah. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa semua para anbiya parus itu membawa ajaran tauhid. Semua, tidak ada yang mengajarkan musyrik, kesyirikan. Tuhan itu satu, Allah. Memang versi nama Allah itu apakah ilahun kemasukan al-ma'rifat, al yang menentukan sehingga menjadi Allah, atau Allah itu nama, namanya Tuhan. Itu perbedaan pendapat. Kalau orang Ibrani mengatakan, orang Yahudi mengatakan Elohim. Ada yang il saja, ada yang Elohim. Walhasil nama Tuhan siapa saja, yang penting satu. Itu semua misi Rasulullah, misi para Rasul semua mengajak manusia beriman kepada Tuhan yang satu. Tidak menganggap selain Tuhan ada Tuhan lagi. Baik itu berupa alam atau berupa yang bersifat ruhani. Setan, jin, malaikat bukan Tuhan. Nah, menurut Al-Quran bahasanya menyerah, bahasa Arabnya menyerah, orang yang menyerah pasrah kepada Yang Maha Kuasa itu muslim. Muslim artinya orang yang menyerah pasrah. Inna dina indallahi Islam, din yang paling, agama yang paling benar adalah agama kepasrahan, agama yang mengajarkan Islam taslim salam. Jadi ada dua pendapat. Memang semua para nabi itu agamanya namanya Islam. Ada yang berpendapat ya tidak, namanya tapi substansinya semua tauhid dan pasrah kepada Allah. Nama enggak penting lah. Kalau nama itu mau agama Yahudi, mau agama, yang penting bahwa ajaran dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu tauhid. Jadi agamanya Ibrahim ya tauhid, agamanya Musa, Isa ya tauhid, agama Nabi Muhammad ya jelas-jelas tauhid. Soal nama, mau nama Islam atau bukan Islam enggak penting. Memang menurut bahasa Arab yang namanya pasrah total itu bahasa Arabnya Islam, bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina as'ilatana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Hayy, Ya Qayyum. Birahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata an aw aqall min dhalik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa aslamu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa mawtarahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya munawwiral qulub, nawwir qulubana, berilah cahaya kepada hati kami ya Allah. Ya nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'alas sa'ba sahla, sahhil umurana waqdi hajatina wa balligh maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Rabbana akhtim lana bil islam wal iman waj'al inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Rabbi yassir wala tu'assir, rabbi atmim lana bil khair, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa rasulullah sallam. Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.